أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini pada khususnya melimpahkan berbagai macam kenikmatan, mengkaruniakan berbagai macam keutamaan. Terkhusus adalah nikmat Islam dan sunnah. Dan lebih khusus lagi di pagi hari yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayatul taufiq untuk kita menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang agung. Ini adalah nikmat yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, hamba-hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana tidak? Di mana menuntut ilmu, ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala, adalah babu kulli khairin, pintu seluruh kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali pintunya adalah ilmu. Apakah itu berkaitan dengan kebaikan dunia maupun kebaikan nanti di akhirat? Khana billah habidakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya yang menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu itu adalah merupakan nikmat yang mulia, yang paling agung, yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat, ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hamba yang lainnya beberapa derajat. Sehingga tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memuliakan sebagian hamba dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayatul taufiq kepadanya untuk menuntut ilmu. Demikian juga apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kabarkan kepada kita di dalam hadis yang mulia dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu faqih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu alim di dalam agama. Sebagaimana apa yang telah kita maklumi, ikhwana fillah hafizakumullah taala, untuk menjadi seorang yang faqih tidak ada jalan kecuali dengan tafaqquh. Untuk menjadi seorang yang alim tidak ada jalan kecuali dengan ta'allum. Sehingga ikhwana fillah hafizakumullah taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada kita dan sekaligus memberikan pertolongan serta kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, ilmu kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala fahmi salafil ummah, berarti itu adalah busra, kabar gembira yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan bagi hamba-hambanya. Terlebih lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mendulang ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Karena tidak mungkin kita itu akan bisa membedakan dua perkara yang agung, antara perkara tauhid dengan perkara yang syirik, perkara syirik, kecuali dengan ilmu. Karena kita tidak bisa memilahkan mana antara perkara yang sunnah dengan perkara bid'ah kecuali dengan ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa membedakan antara perkara yang halal dengan perkara yang haram kecuali dengan ilmu. Kita pun tidak bisa memilahkan mana perkara yang maslahah, yakni perkara-perkara yang akan menguntungkan, menyelamatkan dan membahagiakan kita, dengan perkara-perkara mafsadat, yakni perkara yang akan merugikan dan menyengsarakan kita kecuali dengan ilmu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Istifhamun lil ingkar. Pertanyaan yang tujuannya adalah mengingkari, yakni tidak sama, beda antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, dan sikapnya dibangun di atas ilmu. Ilmu yang mulia yang bersumber dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, maka tatkala dia itu mau berbicara, tatkala dia itu mau berbuat, tatkala dia itu mau berkeyakinan, tatkala dia itu mau bersikap, dibangun di atas kebodohan, dibangun di atas perasaan, dibangun di atas akal-akalan, dibangun di atas adat istiadat atau kebiasaan. Ini semuanya, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, adalah terhib, dorongan, motivasi untuk kita semakin giat di dalam belajar untuk memperbaiki agama kita, untuk membenahi keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Khonafillah habidakumullahu ta'ala. Di bagi yang mulia ini insyaallah ta'ala, kita akan mempelajari salah satu sifat dari sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, yang berhak untuk menjadi pewaris surga. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal daripada surat Al-Mu'minun, sifat-sifatnya orang-orang yang beriman, yang mereka itu adalah para pewaris jannah Firdaus yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak daripada sifat-sifat yang mulia. Dan tatkala kita itu menginginkan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannah Firdausnya, sudah semestinya kita harus memiliki sifat dari sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Salah satu sifat daripada sifat-sifat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita adalah walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang beriman, yang akan mendapatkan kebaikan dan sekaligus menjadi calon para pewaris jannah Firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah mereka orang-orang yang terhadap amanah-amanah yang dipikulkan kepada mereka dan janji yang mereka itu telah nyatakan ra'un, mereka itu menjaganya. Berarti salah satu sifat daripada sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh mereka adalah sifatul amanah. Sifat amanah. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akmalu sifati wa atamuha wahiyal amanah. Sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling mulianya, yaitu amanah. Satu kalimat ataupun satu kata yang ringkas, namun padat makna yang terkandung di dalamnya, dan konsekuensi-konsekuensinya adalah perkara-perkara yang mulia pula. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, mendefinisikan makna amanah. Kata beliau, al-amanatu kullu ma'tumina alaihi al-insanu wa umira bil qiyami bih. Yang dimaksud dengan amanah adalah segala sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang dan di mana dia itu diperintahkan untuk menegakkannya. Segala sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba untuk memikulnya, dan sekaligus dia itu diperintahkan untuk menegakkannya. Sebagian para ulama yang lainnya menyatakan al-amanatu al-muhafadatu alal-hukuki wa ada'uha ila ashabiha. Yang dimaksud dengan amanah adalah al-muhafadatu alal-hukuk, menjaga hak-hak dan sekaligus menunaikannya, memberikan hak-hak tersebut kepada para pemiliknya. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan makna amanah yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, demikian juga apa yang dinyatakan oleh sebagian para ulama yang lainnya, berarti cakupan kalimat amanah itu luas. Kata beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa yadkhulu fi dhalika amanatul wilayah. Masuk ke dalam definisi amanah tersebut adalah amanah-amanah yang berkaitan dengan kedudukan, jabatan, kepemimpinan. Baik wilayatul ammah, kepemimpinan yang sifatnya menyeluruh seperti khalifah, amir, kepala negara, raja, ataupun wilayatun khasah, wilayah yang khusus. Dalam bidang tertentu, dalam sekup tertentu, dalam wilayah tertentu. Wal amwali wal asrari. Demikian juga masuk ke dalam perkara tersebut adalah amanah-amanah yang berkaitan dengan harta. Wal asrari, berbagai macam perkara yang rahasia. Demi kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya, atau kemaslahatan sebagian daripada individu-individu dari kaum muslimin. Ini adalah amanah. Wal ma'muratu allati la yattali'u 'alaiha illa Allah. Demikian juga masuk ke dalam definisi amanah ini adalah berbagai macam perkara-perkara yang diperintahkan, yang jumlahnya tidaklah mengetahuinya, rincinya tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga amanah-amanah itu. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada para pemiliknya, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, dialah yang ma'antum ta'lamun. Kalau di dalam ayat yang Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala atas dua ayat tadi, kata beliau rahimahullahu ta'ala di dalam ayat, di dalam tafsirnya, wa qad dzakara al-fuqaha 'ala man utmina amanatun wajaba 'alaihi hifdhuha fi hirzi mithliha. Sungguh para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan kewajiban bagi orang yang mendapatkan amanah Kewajiban bagi dia itu adalah menjaga amanah tersebut. Disimpan, dijaga amanah yang diamanahkan kepada dia di tempat yang semestinya, dengan cara yang selayaknya, yang sepantasnya. Qalu li'annahu la yumkinu ada'uha illa bihibdiha. Karena tidak mungkin seorang hamba yang mendapatkan amanah itu bisa menunaikan sebagaimana mestinya, kecuali dia telah apa? Menjaga terlebih dahulu amanah tersebut. Karena ada tenggang waktu antara dia itu mendapatkan amanah dengan waktu untuk menunaikan amanah. Berarti sebelum dia itu menunaikan amanah, dia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Fanabilah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau tadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan secara global tentang cakupan kalimat amanah, maka kita akan pelajari secara lebih terperinci tentang amanah-amanah itu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan, al-muhimmu annal amanata babun wasi' wa asluha amran. Dan yang jelas bahwasanya amanah itu pintunya, perkaranya, permasalahannya, macam-macamnya luas banyak. Bukan satu, dua, tiga, yakni perkara saja. Namun kalau kita perhatikan asalnya, pokoknya itu ada dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, amanatun fi hukukillah, yakni amanah berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokoknya, ini yang paling intinya. Wa amanatul abdi fi ibadatillah, yakni amanah yang dibebankan kepada seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini perkara yang pertama. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Walamru tani, perkara yang kedua, amanatun fi hukukil bashar, amanah berkaitan dengan hak-hak manusia. Wahia katiratun jiddan, kata beliau rahimahullah, dan jumlahnya, macam-macamnya banyak sekali. Baik. Khanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Bisa juga kalau kita itu membaginya menjadi dua, yakni amanah ilmiah dan amanah amaliyah. Amanah yang berkaitan dengan ilmu, keyakinan. Dan yang kedua adalah amanah yang berkaitan dengan amalan. Dari kedua macam amanah tadi yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah amanatun fi hukukillah, yang kedua adalah amanatun fi hukukil bashar, maka yang paling pokoknya, yang paling intinya, yang paling mendasarnya adalah amanatun fi hukukillah, amanah yang berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti Kita akan dapatkan kejelasan bahwasanya amanah apa saja terhadap hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu bercabang dari amanah di dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa nabillahi hafidhakum Allah taala. Baik. Berkaitan dengan yani amanah, amaliyah, itu pun macam-macamnya banyak sekali. Apakah amaliyah badaniyah ataukah amaliyah maliyah? Ataukah mencakup kedua perkara tadi, badaniyah wa amaliyah? Badaniyah wa maliyah. Yani amanah berkaitan dengan pertama masalah badan, anggota badan kita yang wajib untuk melakukannya, menunaikannya. Atau yang kedua, berkaitan dengan amaliyah ini terkait dengan harta. Ataukah berkaitan dengan kedua-duanya? Qanabilah abidakumullahu ta'ala. Sekarang kita masuk mungkin lebih terperinci dari amanah-amanah tadi dibandingkan dengan rincian yang sebelumnya. Kalau kita perinci, dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini, kita yakin bahwasanya kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghidupkan serta mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita, sebagai zat yang memberi rezeki kepada kita, sebagai zat yang menghidupkan dan mematikan kita, sebagai zat yang mengatur seluruh hajat hidup keperluan kita, memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan diciptakan kita di umat yang terakhir, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita itu adalah termasuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita itu memiliki amanah yang wajib kita tunaikan kepada Rasul yang diutus kepada kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ringkasnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Berarti kita sudah dapatkan dua rincian. Pertama adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hak-haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, kita ini adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, berarti membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kepedulian dari pihak yang lainnya. Tatkala kita itu hidup di dalam sebuah rumah tangga, kemungkinan yang pertama kita adalah sebagai anak. Dan di sana ada orang yang paling memiliki hak terhadap diri kita. Yang dimaksudkan siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua adalah orang yang paling banyak jasanya. Kedua jenis orang yang paling banyak memberikan kasih sayang dan kepedulian serta bantuan kepada kita. Berarti kalau begitu, kedua orang tua kita itu memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Dan itu adalah amanah yang ada pada diri kita. Nanti ini adalah perkara yang ketiganya. Amanah yang ketiga. Dan tatkala kita itu telah memutuskan berkeluarga sebagaimana layaknya umat manusia, begitu kita telah melakukan qabul, yakni akad dan qabul, perjanjian pernikahan, secara otomatis status kita yang asalnya itu bujang berubah menjadi seorang suami. Kalau seorang yani perempuan, begitu yani akad nikah itu terjadi, yang asalnya dia itu seorang gadis, berubah statusnya menjadi seorang istri. Dengan ikatan pernikahan tersebut, atau ikatan perjanjian pernikahan tersebut, sekaligus menambah jenis amanah di pundak kita. Kita sebagai seorang suami, berarti kita itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada istri kita. Dan seorang wanita muslimah, dengan sebab ikatan perjanjian pernikahan tadi, berarti dia secara otomatis telah memikul tambahan jenis amanah. Dia sebagai seorang istri, maka wajib menunaikan berbagai macam hak-hak yang dimiliki oleh suaminya. Berarti kita telah tambah, yakni amanah kita, atau hak-hak, yakni jenis yang keempatnya adalah hukukuz zaujaini. Yani hak-hak berkaitan dengan suami istri. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita dari pernikahan yang mulia tadi itu keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, berarti status kita sudah tambah lagi. Bukan lagi hanya seorang suami, seorang wanita bukan lagi hanya seorang istri, akan tetapi sudah tambah statusnya, yakni seorang bapak, seorang ab, seorang yang tentunya menambah amanah yang harus dia tunaikan kepada anak-anak yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dirinya. Berarti yang kelimanya adalah hak-hak anak. Hak-hak anak. Ikhwana billah habidakumullahu ta'ala. Demikian juga, tatkala kita itu hidup bermasyarakat, berada di dalam, yakni tengah-tengah komunitas, berarti kita itu tidak hidup sendirian. Bukan dalam lingkungan kita itu tersusun dari suami, istri, anak saja. Tetapi di sana ada tetangga. Dan di mana tetangga itu memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang yang hidup bertetangga. Berarti yang keenamnya adalah hukukul jar atau hukukul jiran. Hak-hak, yakni tetangga. Menyisipkan yakni perkara yang sebelumnya. Mungkin kita, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, memiliki saudara, yakni dari saudara-saudara kandung. Dan bapak atau ibu kita itu juga memiliki saudara-saudara kandung. Atau saudara sebapak atau saudara seibu. Yang mereka semuanya tercakup dengan istilah aqarib, sanak kerabat. Dan di mana sanak kerabat pun memiliki hak-hak. Dan itu kalau dinisbatkan kepada kita, berarti itu adalah amanah yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Dan tatkala seseorang itu membuka usaha, ternyata usaha yang dia lakukan itu harus bermuamalah dengan pihak-pihak yang lainnya. Misalnya antara si penjual dengan pembeli. Karena berkaitan dengan apa? Dagang. Berarti di sana ada. Yakni hak-hak yang lainnya. Haknya apa si penjual? Haknya apa si pembeli? Dan tatkala kita itu memiliki usaha, ternyata usaha kita itu dalam bidang jasa, sewa menyewa, berarti di sana ada haknya penyewa, ada haknya orang yang menyewakan. Dan tatkala usaha seseorang itu misalnya berkaitan dengan pabrik yang membutuhkan karyawan, ternyata karyawan-karyawannya, para pegawainya itu pun memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh si majikannya. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang dia usahakan itu menjadi pintu daripada pintu-pintu rezeki bagi dirinya dan dilimpahkan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia. Berarti dengan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia, ternyata harta itu ada hak-hak yang wajib dia itu tunaikan. Itu semuanya tadi baru sebagian kecil. Ternyata benarlah apa yang dinyatakan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, annal amanata babun wasi'. Amanah itu satu perkara yang pintunya itu luas, cakupannya itu banyak, macam-macamnya tidaklah mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Perintah yang ringkas dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada para pemiliknya. Ternyata tidaklah kita itu mungkin mampu untuk melakukannya, menunaikannya, kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu kita. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu kemudahan. Sehingga seorang hamba di dalam setiap harinya kalau menyadari perkara daripada perkara-perkara ini, maka senantiasa dia itu terdorong untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kekurangan-kekurangan, atas berbagai macam kesalahan-kesalahan, atas berbagai macam keteledoran dia di dalam menunaikan amanah-amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dirinya. Ikhwanatillah hafidhakumullahu ta'ala. Kita pelajari macam amanah yang paling pokoknya, kemudian yang paling pokok yang berikutnya. Dan dari situ pula kita akan ketahui kerusakan yang terjadi pada umat di masing-masing daripada amanah-amanah tersebut. Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Amanah yang pertama berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui di dalam pelajaran Al-Usulu Thalathah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan illa liya'budun ay illa liyuwahidun. Kecuali agar mereka itu mentauhidkan aku. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia. Tidaklah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia. Memberitahukan kepada hamba-hambanya. Tidaklah memiliki tujuan di dalam menciptakan alam semesta ini. Dan seluruh isinya pada umumnya. Dan terlebih khusus adalah menciptakan jin dan manusia. Di mana keduanya itu adalah golongan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan beban syariat. Kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai zat yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di dalam hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana apa yang dikisahkan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Dialog yang mulia. Itulah tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himarin. Pada suatu hari aku membonceng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas seekor himar. Tawadhu'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, dan apa haknya hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya untuk menunaikannya? Qultu, aku jawab, kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya adalah Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sedangkan haknya hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas dirinya untuk menunaikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab kepada seorang hamba pun yang dia tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Syahid daripada hadis Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang mulia ini adalah haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mereka tidak mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Fana billah hafidhakum Allah ta'ala. Ini adalah hak yang paling agung. Ini adalah amanah yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh masing-masing hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah amanah yang pokok yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayat yang lainnya. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi serta gunung. Maka mereka itu menolaknya, tidak mau memikul amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, dan di mana amanah tersebut dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang banyak berbuat zalim dan jahil. Itulah amanah yang paling pokok yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada hamba-hambanya. Ikhwana fillah, hafizakumullahu ta'ala. Berkaitan dengan ibadah, sekian banyak macam-macamnya. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Berarti dari sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, sekian banyak amanah-amanah yang sebagiannya yang telah kita sebutkan tadi secara globalnya itu adalah konsekuensi daripada tauhid. Konsekuensi daripada seorang hamba menunaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, haknya Allah subhanahu wa ta'ala dan itu adalah termasuk bagian daripada ibadah adalah al-mahabbah, cinta. Dan di mana kecintaan seorang hamba yang paling tingginya, yang paling puncaknya adalah kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan. Wa minan nasi man yattakidu min dunillahi andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada sebagian orang yang mereka itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kecintaan yang ada di dalam hati-hatinya musyrikin itu telah terbagi, telah terpecah belah. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang tulus, kecintaan yang murni, kecintaan yang paling tinggi yang ada di dalam hati seorang hamba yang beriman adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu sebagaimana apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nyatakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya tiga perkara tadi, pasti dia akan mendapati manisnya iman. Salah satu perkara daripada tiga perkara tadi adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya adalah yang paling dia cintai dengan kecintaan yang paling tinggi dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Berarti dari hadis yang mulia ini menunjukkan ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, kecintaan yang tertinggi yang ada di dalam hati seorang hamba adalah kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafillah hafidhakum Allah ta'ala. Demikian juga konsekuensinya adalah mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, orang-orang yang terjerembab di dalam kekafiran dengan berbagai macam jenisnya, mereka itu adalah makhluk yang khianat. Khianat terhadap haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terjerembab ke dalam kesyirikan, mereka itu adalah orang-orang yang khianat terhadap hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya orang yang menjadi pengkhianat terhadap hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seorang hamba itu diberikan hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari kufur, diselamatkan dari syirik dengan berbagai macam dan ragamnya. Berarti itu adalah keutamaan yang besar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, hidayah atau taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, dan rahmahnya, sungguh-sungguh kalian akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kafirun, musyrikun, munafikun. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang merugi. Mereka itu adalah makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang tergolong dengan dalam golongan pengkhianat, khianat terhadap hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Setelah itu ikhwanabillah hafidhakumullahu ta'ala, makhluk yang paling memiliki hak, yang paling wajib untuk kita tunaikan karena konsekuensi daripada kita menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, macam yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Rasulullah Muhammad kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku mereka itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian itu benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti salah satu hak dari hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba. Kita memiliki kewajiban untuk mengikuti, menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang demikian ini setelah kita tentunya beriman kepada Rasulullah, beriman pula terhadap segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu adalah bukti ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyatakan, Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku, yani ummatud da'wah, mereka itu akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang menolak, tidak mau beriman kepada beliau, tidak mau ittiba kepada beliau. Qila wa man bay'a ya Rasulullah, maka beliau ditanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani taqala al jannah, Waman asani faqad adha. Barang siapa yang mentaatiku, maka pasti dia itu akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka niscaya dia itu, berarti dia itu menolak. Menolak masuk ke dalam jannah. Di dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita salah satu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya adalah mentaatinya. Dan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penyebab masuknya dia ke dalam surga. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami, tidak ada sunnah dari kami, maka yang demikian itu tertolak. Berarti kewajiban kita tatkala kita itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, hak yang wajib kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepada beliau, taat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau, mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebagiannya. Khana billah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan berkaitan dengan perkara yang kedua ini, betapa banyak orang dengan sebab tidak menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terjerumus ke dalam bid'ah, terjerembab di dalam hizbiyah, bergelimang di dalam berbagai macam bentuk maksiat. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Dan perkara ini tentunya sebelum menjadi alat untuk mengkoreksi terhadap pihak yang lainnya, maka tentunya kita jadikan perkara ini sebagai alat untuk mengkoreksi terhadap diri kita dan amalan-amalan kita. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Sejauh mana kita di dalam menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menunaikan hak-haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Kemudian konsekuensi daripada kedua hak tadi adalah kita menunaikan hak-hak orang yang paling dekat, orang yang paling banyak berbuat baik, orang yang paling banyak kita berhutang budi kepadanya, yakni kedua orang tua kita. Yakni kedua orang tua kita, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sekian banyak ayat memerintahkan kepada kita untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang tua kita itu memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Di antara ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia semata. Wa bil walidaini ihsana. Dan perintah yang kedua adalah terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka. Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa bilwalidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, sifatnya umum. Ya? Sifatnya adalah umum. Wa naqillah habidakumullahu ta'ala. Sehingga Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, inna haqqal walidaini alaika anta birrahuma. Sesungguhnya hak kedua orang tua yang wajib kamu tunaikan kepada keduanya adalah kamu berbuat baik kepada keduanya. Wa dzalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan bil mali wal badani. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada keduanya dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Bil mali wal badan. Dengan harta dan dengan jiwa raga anggota badan. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Cakupannya umum. Tamtathilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah wa fi ghairi ma fihi dararun 'alaika. Kamu wajib untuk melaksanakan, menunaikan perintah keduanya dalam perkara-perkara yang itu bukan kedurhakaan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalam perkara-perkara yang itu bukan perkara yang membahayakan terhadap dirimu. Tulayyinu lahumal qawla wa tubassita ilaiha ilaihimal wajha. Kamu kalau berbicara dengan kedua orang tua, maka hendaknya kamu itu berbicara dengan kedua orang tua dengan sopan, dengan santun, dengan beradab, dengan lemah lembut. Siapa yang memerintahkan ini? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Dan tatkala kamu itu bermuamalah dengan keduanya, maka hendaknya kamu tampakkan wajahmu itu senang, wajahmu itu ceria, bukan cemberut. Wa taqumu bi khidmatihima 'alal wajhi al-la'iq bihima. Dan kamu bantu keduanya, kamu layani keduanya. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dengan cara-cara yang cocok, yang pantas, yang selaras bagi keduanya. Tatkala mungkin orang tua itu dalam keadaan masih sehat walafiat, masih mampu untuk mencari nafkah sendiri, beda. Tatkala orang tua itu dalam keadaan sakit, tatkala orang tua itu dalam keadaan tua, renta, beda. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, untuk membantu keduanya, itu dengan cara yang pas, perkara yang paling cocok bagi keduanya. Antara satu keadaan dengan keadaan yang lainnya berbeda. Antara orang tua si Fulan dengan orang tua si Alan berbeda yang dibutuhkannya. Antara yakni orang tua yang anaknya satu dengan orang tua yang anaknya lebih dari satu tentunya beda. Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Wa la tatadajjar minhuma indal kibari wal maradi wa ba'di. Jangan sampai dia itu jenuh, jangan sampai dia itu bosan, jangan sampai dia itu menyatakan yakni ucapan-ucapan yang menunjukkan keluh dan kesahnya terhadap keduanya tatkala membantu, tatkala merawat, tatkala keduanya itu dalam keadaan sudah tua renta, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lemah. Fanabilah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau kita perhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala jelaskan, malu kita sebagai anak masih sangat jauh dari apa yang semestinya yang sudah bisa kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, sudah semestinya kita berupaya untuk memperbaiki dan membenahi upaya usaha kita di dalam menunaikan hak-hak kedua orang tua kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, tatkala datang dalil dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bahayanya, yang menunjukkan tentang dosanya, kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua, kedua orang tuanya, sesungguhnya kita ada pada diri kita itu sebagian perkara daripada perkara-perkara durhaka kepada kedua orang tua kita. Dengan berbagai macam sebab. Kejahilan, kelemahan, ketergesa-gesaan dan yang lain sebagainya. Sehingga kita terjatuh ke dalam ucapan atau perbuatan atau sikap yang itu menyakiti kedua orang tua kita. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As'adi rahimahullahu ta'ala, yang maknanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, lawannya itu ada dua. Yang menjadi lawan berbuat baik kepada kedua orang tua dan itu adalah perkara dosa, itu ada dua macam. Yang pertama adalah berbuat jelek, berbuat jahat kepada kedua orang tua, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik berkaitan dengan harta maupun badan. Yang kedua, tidak berbuat baik dan tidak berbuat jelek. Mendiamkan, tidak menyambung hubungan di tempat yang jauh, kerja, telpon juga tidak, SMS juga tidak, kirim kabar lewat surat juga tidak. Titip kabar dengan yakni saudaranya yang pulang menjenguk orang tuanya juga tidak. Qanabilah habidakumullahu ta'ala. Walaupun tingkatan kesalahan dan dosa perkara yang terakhir ini berbeda dengan perkara yang pertama. Ini. Misalnya kerja di tempat jauh, lain kota, lain provinsi, baik. Tidak memberikan apa-apa kepada kedua orang tua. Wana billah hafidhakumullahu ta'ala. Walaupun mungkin kita memiliki saudara yang lainnya. Sehingga kalau kita perhatikan ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, kita belum memberikan hak-hak orang tua itu sebagaimana mestinya. Dengan hal ini menyadarkan kepada kita untuk kita itu berupaya dan berusaha memperbaiki. Ya? Bagaimana kita itu bisa semakin hari bisa semakin menyempurnakan hak-hak yakni orang tua, dan kita pun kalau belum bisa senantiasa minta maaf kepada kedua orang tua kita. Wanabillah habibakumullahu ta'ala. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wala tastaqilu dzalika minhuma fa innaka sawfa takunu bimanzilatihima, dan janganlah engkau merasa berat untuk menunaikan hak-hak kepada kedua orang tuamu itu, karena sesungguhnya kamu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kamu pun setelah kamu itu semakin hari semakin tambah besar, dewasa, kemudian mengikat perjanjian pernikahannya, kemudian kamu pun secara keumumannya akan menjadi apa? Orang tua pula, sebagaimana kedua orang tuamu. Saufa takunu aban kama kana abawaini wa saufa tablughul kibra inda auladika in qaddara laka albaqa'a, dan kelak kamu itu akan menjadi seorang bapak. Kalau kamu seorang wanita, kelak kamu itu akan menjadi seorang ibu. Kamu berdua akan menjadi kedua orang tua. Dan kelak kamu itu akan memasuki usia tua runta pula. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kamu dengan umur yang panjang. Berarti kamu pun akan merasakan apa yang telah dirasakan oleh kedua orang tuamu. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Kama balaghahu indaka, sebagaimana kedua-duanya itu tua renta, di masa tua rentanya itu berada di dalam pemeliharaanmu, kepengurusanmu, perawatanmu. Wana billah habidakumullahu ta'ala. Wasaufa tahtaju ila birri auladik. Kalau kamu itu sudah tua renta sebagaimana orang tuamu, kamu pun akan membutuhkan baktinya anak-anakmu terhadap dirimu. Kama ihtaja ila birrika, sebagaimana kedua orang tuamu sekarang ini membutuhkan baktimu kepada keduanya. Anak kedua orang tuamu sekarang ini membutuhkan baktimu kepada keduanya. Manabillah hafidhakumullahu ta'ala. Sisi yang lainnya, manabillah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau kita sebagai orang tua mendambakan, menginginkan, mencita-citakan memiliki anak yang soleh dan salihah, salah satu upaya dan usaha yang syar'i untuk kita itu melakukannya adalah memberikan tarbiyah. Dan sebagian daripada upaya tarbiyah yang kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang kita cita-citakan dan kita dambakan tadi, anak soleh dan salihah, adalah memberikan contoh bagaimana seorang anak itu semestinya menunaikan hak-hak bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Fa in kunta qad kunta bi birrihima fa abshir bil ajri jazili wal mujazatu bi mithlihi. Maka apabila kamu itu telah berhasil menunaikan apa yang menjadi hak kedua orang tuamu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah kamu dengan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada dirimu. Al-jaza'u min jinsin amal. Faman barra walidayhi barra wa awladahu insyaallah ta'ala. وَمَنْ أَقَّ وَالِدَهِ أَقَّهُ أَوْلَادَهُ. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan anak-anaknya akan berbuat baik kepada dirinya. Dan barang siapa yang dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas yang semisalnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidhakumullahu ta'ala, perbaikilah upaya usaha kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan barokah amalan kita itu dengan berbuat baiknya anak-anak kita kepada diri kita. Fana billah habidhakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala yani orang tua itu mendapati sebagian anak dari anak-anak yang lahir dari tulang sulbinya durhaka kepada dirinya, kurang ajar terhadap dirinya, maka hendaknya dia itu husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi alat pengkoreksi untuk mengkoreksi terhadap dirinya. Barangkali aku belum menunaikan apa yang menjadi kedua orang tua, hak kedua orang tuaku, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yakni diriku dengan anakku. Mana billah habidakumullahu ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan perkara yang ketiga ini pula, subhanallah, sulit sekarang kita dapatkan, yakni seorang anak yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangankan ke orang, yakni awam, yang mereka itu tidak paham din. Kalau kita itu mau muhasabah terhadap diri kita, kita pun belum. Belum semestinya kita itu menunaikan hak-hak yakni kedua orang tua kita. Dan kalau kita tinjau daripada perkara ini, sekian banyak kerusakan umat itu terjadi. Dalam perkara yakni uququl walidain, durhakanya anak kepada kedua orang tuanya. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Kemudian perkara yang berikutnya ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala adalah yakni hak suami istri. Hak-hak suami istri. Jadi tidak mungkin tadi berkaitan dengan hak-hak tadi itu bisa kita yakni terangkan dan jelaskan di majelis ini secara terperinci. Tidak mungkin. Kita ambil yakni perkara-perkara yang paling pokoknya. Baik. Dan dari sini menjadi PR bagi kita semuanya untuk kita itu mempelajari hak-hak apa saja, apa yang menjadi hak-haknya Allah. Belajar kitab tauhid. Baik. Apa hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belajar berkaitan dengan permasalahan ittiba'us sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hak-haknya orang tua kita mempelajari yakni pembahasan lebih khusus lagi berkaitan dengan birrul walidain. Namun untuk perkara yang keempat, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, karena waktu insyaallah ta'ala kita teruskan pada yakni session yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.